Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala al-mu'allif, masuk ke sesi ke-22. 21 atau 22? 22 ya. Lanjutan dari syubhat yang dilontarkan kaum musyrikin, yang mereka menyatakan, saya enggak beribadah kok. Ya, saya beribadahnya kepada Allah, enggak beribadah kepada wali nabi. Ya barakallahu fikum. Maka Syekh berkata, fa'idha alimta, maka jika anda telah mengetahui, biqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, kalau anda sudah mengetahui firman Allah subhanahu wa ta'ala, fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah engkau dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Ya. Wa ata'atallaha wanharta lahu, dan anda sudah mentaati Allah, kemudian anda mentaati Allah dan menyembelih untuk Allah. Setelah anda mentaati Allah, kemudian anda menyembelih untuk Allah subhanahu wa ta'ala, ya, hal hada ibadatun, ya, apakah ini adalah ibadah? Tanya ke dia, ke si musyrik tadi. Fala buda ayyakula na'am, maka pasti dia akan menjawab, iya ini ibadah. Fakulahu, maka katakan lagi kepadanya, fa'idan harta limakhlukin nabiyyin au jinniyin au ghairiha, hal asyrakta fi hadhihi al-ibadati ghairallahi. Nah, kemudian tanya kepada dia, apabila anda menyembelih untuk makhluk, apakah nabi, jin atau selainnya, bukankah kamu telah menyekutukan Allah pada ibadah ini, pada sembelihan ini, dengan selainnya selain Allah? Ya, fala buda ayyukirra wa yaqul na, maka pasti dia akan mengakui dan menjawab na'am. Baik, ya. Fadal dibaca berikutnya. Siapa yang belum baca sekarang? Ya, Fikri baca Fikri. Pada dia berbagai ayat wal ahadits atau berbagai hadis, bi anna doa ibadatun, bahwa doa adalah ibadah, la budaya arifah, la budaya tarifah, maka dia pasti mengakui fatakulu lah, maka anda katakan kepada dia, kepada si musyrik tadi, lau da'auta Allah fil lail wan nahar, seandainya anda berdoa pada Allah siang malam, walakinnaka fi ba'dil ahyani, namun anda di waktu yang lain, di sebagian waktu yang lain, tad'u ghairallah, anda berdoa kepada selain Allah. Hal takunu musyrikan, kalau begitu apakah anda sekarang sudah berubah status menjadi seorang musyrik? Fala budda ayatarifa wa yaqulu innahu musyrik, maka pastilah dia mengakui dan menyatakan dia musyrik. Li'annahu da'a ghairallah, karena dia telah berdoa kepada selain Allah. Wa man da'a ghairallahi fa huwa musyrikun, maka siapa yang berdoa kepada selain Allah maka dia musyrik, karena doa adalah ibadah sebagaimana yang tadi telah berlalu di pembahasan sebelumnya. Wa idza kana man da'a ghairallahi, nah apabila ada orang yang berdoa kepada selain Allah walau marratan wahidatan fil umri, ya walaupun cuma sekali seumur hidup dia, ya kun musyrikan, maka dia pun menjadi musyrik. Ma'annahu yada Allah fil laili wan nahar, walaupun dia tetap berdoa kepada Allah siang malam. Ya, siang malam. Fa kaifa bil ladzi yalhaju daiman bidzalika wa yaqulu ya Husain, ya Badawi, ya Abdul Qadir, ya fulan. Ya, fayasduru minhu asyirku, fayasduru minhu asyirka asyirku katsiran. Nah, gimana lagi? Ya. Kalau orang yang beribadah kepada Allah full siang malam, ya, kemudian beribadah sekali kepada Allah dalam bentuk berdoa kepada sang Allah, dia jadi musyrik. Ya, dia jadi musyrik. Ini antum bisa pahami di kaidah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Qaidul Arba'. Ibadah itu apabila dinodai oleh kesyirikan, maka ibadah tersebut fasidah, menjadi rusak. Ya, sebagaimana toharoh dinodai oleh hadas, maka toharoh pun batal. Tabarakallahu fikum. Ya. Fa kaifa bil ladzi yalhaju daiman? Ah, gimana dengan orang yang memang dia yalhaj, gemar sekali, gemar berdoa kepada selain Allah terus-terusan. Ya bidzalika, dengan perbuatannya ini, wa yaqul, dan dia terus menyatakan dalam doanya, ya Husain, ya Badawi, ya Abdul Qadir, ya fulan. Fayasduru minhu asyirku katsiran, maka kesyirikan akan muncul dari dia ini lebih banyak. Banyak kesyirikan yang muncul. Ya. Fa idza kana man dzabaha li ghairillah, maka apabila ada orang yang menyembelih untuk selain Allah, au shalla li ghairillah yakunu musyrikan, atau dia salat untuk selain Allah maka dia menjadi musyrik. Fa kaifa biman yalja'u ila ghairillah, maka bagaimana dengan orang yang memohon atau meminta perlindungan kepada selain Allah, fi kasyfis syada'idi, dalam menghilangkan keadaan yang genting. Ya, alla yakuna musyrikan, kemudian orang tersebut tidak menjadi musyrik. Bala li annal baba wahidun. Ya. Ya, bab ini satu, sama aja. Wa anwa'ul ibadati kulluha babuha wahidun, semua jenis-jenis ibadah babnya, pintunya itu cuma satu. La yajuzu an yukhlisa lillahi fi ba'diha, enggak boleh, ya, enggak boleh seorang memurnikan ibadah untuk Allah fi ba'diha, sebagian ibadah aja, wa yusyriku billahi fi ba'dil akhar, namun dia menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah di sebagian ibadah yang lain. Aneh, enggak boleh. Paham enggak sini? Salatnya menghadap Allah, hajinya menghadap Allah, umrohnya niatnya untuk Allah, puasanya semuanya, doanya kepada Syekh Abdul Qadir, doanya kepada makam keramat. Nah, ini gak boleh. Kenapa? Karena doa adalah ibadah. Nah, tapi bisa dipahami gak sini? Mudah ya, kalimat Syekh ya. Kemudian lihat di matan lagi. Ya. Qala, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa qul lahu, dan katakanlah kepadanya, ya, katakan lagi kepadanya, katakan kepada, ya, si musyrik ini lagi. Naam, al musyrikuna alladziina nazala fihimul qur'anu, musyrik, kaum musyrikin yang di Al-Qur'an, yang di Quraisy, yang di Mekah sana, yang Al-Quran turun kepada mereka. Hal kanu ya'buduna al-malaikata was-salihina wal-lata wa ghairu dzalik. Bukankah mereka juga beribadah kepada malaikat, orang-orang soleh, Lata dan selainnya? Lata juga ada orang soleh yang dikenal. Fala budda ayyakula na'am, maka pasti dia akan mengatakan iya, musyrikin menyembah orang soleh. Ya, faqulahu, maka katakan lagi kepada dia, kepada si musyrik ini, wa hal kanat ibadatuhum iyyahum illa fi du'a'i wa dabhi wal iltija'i wa nahwi dhalika. Kalau begitu katakan kepada dia, bukankah ibadah mereka, ibadahnya musyrikin Quraisy kepada sembahan-sembahan mereka itu hanya dalam bentuk doa, penyembelihan, menjadikan mereka sebagai tempat bersandar dan semisalnya? Kayak begitu enggak? Nah, barakallahu fikum. Ya. Taib. Wa illa fahum mukirruna annahum abiduhu wa tahta qahrihi wa anna Allah huwa alladhi yudabbirul amra walakin da'awhum bil taja'u ilaihim lil jahi wa syafaati wa hadha dhahirun jiddan. Ya, kemudian kata Syekh, ya, Syekh menyatakan, kalau mereka tidak menyatakan demikian, ya, tidak menyatakan demikian, namun fahum mukirun, ya, fahum mukirun, padahal di samping itu mereka sudah mengakui bahwa sembahan-sembahan tersebut adalah hamba Allah, sembahan tersebut adalah hamba Allah, lata hamba Allah, ya, malaikat yang mereka sembah adalah hamba Allah, ya, tahta qahrihi, di bawah kendali kekuasaan Allah, wa anna Allah huwa alladhi yudabbirul amra, dan mereka pun mengakui Allah yang mengatur segala urusan. Lakin da'awhum, namun mereka musyrikin Quraisy tetap menyeru berdoa kepada sembahan-sembahan tersebut, wal taja'u, dan mereka tetap berlindung bersandar ilaihim, kepada sembahan-sembahan tersebut, lil jahi, hanya karena kedudukan orang-orang soleh yang wafat yang diberikan ibadah ini. Wasyafaati, dari karena kedudukannya tinggi, mereka berharap orang-orang soleh ini mendekatkan diri mereka kepada Allah. Karena syafaat, dengan harapan orang-orang soleh ini akan membela mereka kelak di sisi Allah. Wa hadza dhahirun jiddan, dan ini sangat jelas sekali. Ya, barakallahu fiikum. Baca lagi syarahnya. Baca sini. Paris. Annal musyrikin, yaitu bahwasanya kaum musyrikin al-awwalin yang terdahulu, maka nasyirkuhum, tidaklah kesyirikan mereka illa fi hadhil umuri, kecuali pada perkara ini juga, ya, karena perkara ini sama persis perkaranya ini juga, ya. Kemudian mana lagi, waqad nazalal qur'anu fil ingkari alaihim, Al-Qur'an turun untuk mengingkari perbuatan mereka, kesyirikan mereka, ya. Wal amri bi qitalihim, Al-Qur'an turun untuk memerintahkan memerangi mereka. Wa ibahati amwalihim wa dima'ihim, dan untuk menghalalkan, ya, harta dan darah mereka dalam peperangan. Tabarakallahu fikum. Maka anu ma aslamihim ya'takidun, maka musyrikin Quraisy yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah mereka meyakini bahwa sembahan-sembahan mereka yang merupakan orang-orang saleh yang telah wafat itu, ya, yakhluqun, dapat menciptakan, wa yarzuqun, dapat memberi rezeki, wa annahum khalaqus samawati wal arda, mereka enggak meyakini berhala mereka yang menciptakan langit dan bumi, wa innamattakhaduhum liqada'il hajati, namun mereka musyrikin Quraisy hanya menjadikan sembahan-sembahan mereka untuk ditunaikannya hajat mereka. Mereka minta kepada Allah, ya Allah, ya. Mereka niatnya ingin kepada Allah. Kan mereka berkata, "Mana na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zubba." Mereka ingin ya Allah tunaikan hajatku. Mereka melaksanakan ibadah terbesar versi mereka, yang mereka sebut apa namanya? I'tiqad. Kalau kita sekarang apa namanya? Tawassul. Ya, mereka mintalah kepada Lata. Wahai Lata, sampaikan pada Allah. Wahai Lata, ampuni kami. Ampuni kami, sampaikan pada Allah. Lata, maka mereka mulai menyembelih untuk Lata, untuk Uzza dan seterusnya. Nah, barakallahu fikum. Ya, fakadzalika ubadul kuburi al-yauma, demikian pula para penyembah kuburan hari ini. Ya, di mana aja? Mau di Eropa, di Asia, di Amerika, di Arab, di Afrika, sama aja. Ya, Syekh Shalih Al-Fauzan ketika ditanya apakah fatwa-fatwa beliau mengenai kufurnya ubadul kubur itu berbeda karena perbedaan teritori, kata beliau enggak, mau di Saudi, mau di Rusia, sama. Ya, mau di Saudi, mau di Rusia, sama. Apalagi di Indonesia. Nah, kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menyatakan bahwasanya musyrikin Quraisy tidak meyakini berhala-berhala mereka menciptakan, namun agar tawassul bihim ilallah. Ya, bertawassul kepada Allah dengan perantara wali-wali yang telah wafat ini. Liyashfa'u lahum, agar wali-wali ini memberikan syafaat untuk mereka kelak di sisi Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya, wa yaquluna haula'i syafa'una indallah. Mereka berkata, ini adalah pemberi syafaat kami kelak di sisi Allah. Wa yuqarribuhum ila ilaihi zulfa, agar wali-wali ini sembah yang mereka ibadahi ini mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Wal iltija ilaihim, ya, dan agar mereka bersandar kepada mereka minta pertolongan bersandar kepada wali-wali ini yang mereka berikan ibadah yang telah wafat ini, fi kasfil karbi wasyada'idi, untuk menghilangkan segala kesedihan, kesusahan dan segala hal-hal yang sulit bagi mereka. Nah, ya, sudah. Tabarakallahu fikum. Kemudian ya, Syekh mulai membahas matan lagi, syubhat berikutnya lagi. Di mana berikutnya? Mawah ya. Fa in qala, apabila si musyrik ini berkata, ya, atunkiru syafa'at Rasulillah, woi, kamu yang mengatakan saya syirik, kata dia. Ya, biasanya kalau zaman sekarang mereka menamakan kita Wahabi. Apakah kamu mengingkari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, ini mulai pengalihan isu. Wa tabra'u minha, apakah kamu berlepas diri dari syafaat Nabi? Kamu enggak percaya? Subhanallah. Nah, udah menuduh, ya kan? Biasa begitu. Nah. Baik, faqul, maka jawab, katakanlah kepadanya, kepada si musyrik tadi. La ukiruha, saya enggak mengingkari syafaat. Wala atabarra'u minha, saya pun tidak berlepas diri dari syafaat. Artinya saya mengakui syafaat. Ya. Bal huwa sallallahu alaihi wasallam asy-syafi', bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau adalah syafi', orang yang memberikan syafaat. Ya. Wal musyaffa', dan beliau adalah musyaffa'. Ya. Beliau orang yang diizinkan untuk memberikan syafaat. Na'am barakallahu fikum. Wal musyaffa'. Ya, bukan musyafi', ya. Musyafi' ya Allah. Musyaffa'. Kita tadi nyebutnya apa? Nah, perbaiki. Nah. Terus mana lagi tadi? Wa arju syafa'atahu. Kalau begitu saya mengharapkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakinna syafa'ata kullaha lillah. Namun syafaat itu semuanya milik Allah. Ya. Seluruhnya sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, qulillahi syafa'atu jami'a, katakanlah syafaat itu milik Allah semuanya. Ya, wala takunu illaha illa ba'da idnillah, dan syafaat tidaklah berlaku kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah. Kama qala Ta'ala, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih, siapakah yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa izin dari Allah. Ya, la yashfa'u an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi ahadin illa ba'da ayya'dhanallahu fihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan syafaat kepada siapapun kecuali setelah Allah memberikan beliau izin. Kama qala Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wala yashfa'una illa liman irtada. Ya, dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa subhanahu wa ta'ala la yarda ila at-tauhid, dan Allah tidaklah meridhai kecuali tauhid. Artinya yang mendapatkan syafaat adalah ahli tauhid, bukan musyrik. Ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal min. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka agamanya tidak akan diterima, sekali-kali tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat dia menjadi orang yang merugi. Fa idza kanat asy-syafa'atu kulluha lillah, maka apabila syafaat itu semuanya milik Allah, wa la takunu illa min ba'di idznih, dan syafaat tidak berlaku kecuali setelah ada izin dari Allah, wa la yashfa'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa la ghairuhu fi ahadin, dan nabi maupun yang lainnya tidak dapat memberikan syafaat kepada siapapun, hatta ya'adzanallahu fi, hingga Allah mengizinkannya untuk diberikan syafaat kepadanya, ya, wa la ya'adzanallahu illa li ahli tauhid, dan Allah tidaklah mengizinkan syafaat tersebut diberikan kecuali kepada ahli tauhid. Tabayyana laka, maka jelaslah bagi anda wahai musyrik, anna syafa'ata kullaha lillah, syafaat itu semua milik Allah. Semua syafaat milik Allah. Watlubuha minhu, kalau begitu aku meminta syafaat tersebut kepada Allah, bukan kepada nabi. Fa'akul, maka saya berkata, Allahumma la tahrimni syafaatahu, ya Allah, janganlah engkau haramkan aku dari syafaat nabimu, dari syafaat beliau. Allahumma syafihu fiyya, ya Allah, jadikanlah nabimu memberikan syafaat kepadaku. Wa amsalu hadza, dan yang semisal dengan ini. Ya, paham sini kah? Jadi sini musyrikin, ya, ya, mereka berkilah ketika ahli tauhid mengingatkan mereka meminta syafaat kepada nabi itu adalah perbuatan syirik, harusnya diminta pada Allah. Mereka berkilah, oh kamu mengingkari syafaat ya? Nah, mulai lari mereka berkilah. Nah, barakallahu fikum, ya. Nah, ini yang perlu diluruskan dua hal. Jadi kita tidak mengingkari syafaat, dan diluruskan yang kedua, yang penting, bahwasanya syafaat milik Allah, diminta pada Allah, bukan diminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus siapa yang mau baca? Tapi ayo baca. أما أهل السنة والجماعة فإن من أصول عقيدتهم الإقرار بشفاعة فإن الإقرار اسم إن مؤخر الإقرار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الأولياء والصالحين ولكنها لا تطلب منهم وهم أموات وإنما تطلب من الله لأن أحدا لا يشفع إلا الله إلا من بعد إذنه ولابد أن يكون المشفوع فيه ممن يرضى الله عنه من أهل التوحيد والنبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الشفعاء يوم القيامة إذا تقدم له أهل المحشر وطلبوا منه أن يشفع لهم عند الله في فصل القضاء بينهم فإنه لا يشفع ابتداء وإنما يستأذن ربه ويطلب منه أن يأذن له بالشفاعة أن يأذن له بالشفاعة ويخر ساجدا بين يدي ربه ويدعوه ويتضرع إليه ويستمر حتى يقال له حتى يقال له يا محمد ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع وسل تعطى واشفع تشفع ولكن كيف تطلب الشفاعة تطلب من الله ولا تطلب من المخلوق فتقول اللهم لا تحرمني شفاعة نبيك اللهم شفعه فيا وأمثال هذا والنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لا يطلب منه شيء لا شفاعة ولا غيرها لأن طلب الأشياء من الأموات لا يطلب منه شيء لا شفاعة ولا غيرها لأن طلب الأشياء من الأموات شرك أكبر. إذن كتب الشيخ صالح الفوزان شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ya barakallahu fikum fi ahli al-kaba'ir itu diperuntukkan untuk orang-orang yang melakukan dosa besar. Ya, dari kalangan ahli tauhid, la yungkiruha illa ahlul batil. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang-orang yang batil. Wal firaqu ad-dallatu, dan kelompok-kelompok sesat kal khawarij wal mu'tazilah. Khawarij dan mu'tazilah mengingkari syafaat. Amma ahlus sunnah wal jamaah, adapun ahlus sunnah wal jamaah, fa inna min min usuli aqidatihim al-iqrar bi syafaatin nabi. Di antara prinsip akidah mereka adalah menetapkan syafaat Nabi SAW wa syafaatil awliyai wa salihin, dan juga syafaat para wali. Tabu minhum, namun syafaat tidak diminta kepada mereka. Wahum amwatun, mereka sendiri sudah wafat. Wa innamatut tabu